wanci pas sore nak mangsa poenu halodo panjang malang langan wetan kidul kota Bandung beras kakadu ngora leles oge kaliwatan jok anjok ka kota garu. Rainang tawing harum mangadago guntur nambahan kapaure kuring harita pedah pangi jeung manehna anu geulis dicip panas pisan pada-pada ngeumkeun rasa maling toel ocon panon kuring teh kataji pisang anjeun lirin ten gumilang luyu jeung landian kota anang Garut kota intan dona areut ninggal imutna sok sanajan tebih kuring mah manten miheman kate wanci pas sore nak mangsa poenu halodo panjang malang langan wetan kidul kota Bandung beras kakadu ngora leles oge kaliwatan jok anjok kota garu. Cikurai nang tawing harum mangadago guntur tambahan kapaure kuring harita pedah pangi jeung manehna anu geulis dicip panas pisan pada-pada ngeumkeun rasa maling toel ocon panon kuring teh kataji pisang.